mata hatiku. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpa satu, sayangku cuma kamu. Hidupku ini untukmu kasih. Biarpun bidadari datang menggodaku, dan sedikitpun goyang iman. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpa diri. Satu, sayangku cuma kamu. Hidupku ini untukmu kasih. Biarpun bidadari datang menggodaku, tak sedikitpun goyang imanku. Aku selalu setia. Semoga yang kuasa selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu.